الدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد syukur alhamdulillah untuk siang Senin ini kita melanjutkan pengajian itu halaman 57. Halaman 57 dan sabda Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang terlebih sempurna iman orang yang mukmin itu. Maaf siapa? Kenapa? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang terlebih sempurna iman orang yang mukmin itu, yaitu orang yang terlebih baik perangainya dan yang terlebih mengasihani dan menimbangi dengan ahlinya. Dan tersebut di dalam Syarah Arba'in bagi Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan tersebut di dalam Sahih Muslim sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafra' mu'minun mu'minatan ing kariha minha khuluqan radhiya minha akhara. Artinya, jangan marah seorang mukmin akan istrinya yang mukmin. Jika dibencikan daripada suatu perangainya, maka ridalah engkau daripada perangainya yang lain pula. Halaman 57. Ya. Jadi, tunggu sekalian. Kelanjutan daripada kajian kitab Syarah Uqudul Ujen. Ini tentunya menjelaskan tentang bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh seorang suami ketika seorang suami digenyan menyayangi keluarga dengan sebaik-baiknya. Maka bagaimana cara seorang suami digenyan dalam memperbaiki akhlak daripada keluarganya. Nah, dalam halnya teman-teman sekalian, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepegah yang bahwa ketika seorang suami digenyan menjadi suami yang baik di rumah tangga, menjadi suami yang baik dalam mendidik keluarga, sebenarnya suaminya bukanlah suami takut istri dengku. Yang mungkin sering urangnya diberikan sapo stigma negatif menyelinto barunya terlalu penurut digenyan terhadap rumah. Nyan kadikeun nyan suami-suami takut istri dikeun jino. Sebenarnya dengku, sebagaimana sabda Nabi, yang terlebih sempurna iman adalah urang yang mukmin yang digenyan geut akhlak, yaitu dengan perumo. Artinya berbaik akhlak dengan keluarga nya sebenarnya adalah kriteria ataupun tipikal suami yang baik. Artinya makna geut akhlak bukan si suaminya yang memang penakut dah. Jadi beda je geut akhlak dengan penakut. Karena penakut lain, geut akhlak pun lain. Maka suami yang baik itu adalah tipikal suami yang akhlaknya itu baik terhadap keluarganya. Dan seorang suami yang memang dia itu sangat mengasihani ke keluarganya. Artinya dalam keseharian gepikir, yaitu terhadap keluarga. Jadi kepikirnya tentunya adalah berbicara apa yang kepikir tengku. Karena menjaganya bukan hanya sebatas menjaga bungan iya. Karena menyata simak dalam hadis, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jadi termasuk mengkhasianinya adalah mengkhasiani daripada terjerembab di dalam hal-hal yang membuat tersalah sehingga masuk neraka. Maka tentunya tipikal suami yang baik adalah suami yang memang menjaga dirinya dan menjaga keluarganya, menjaga akhlaknya dan menjaga kewajibannya. Inilah tipikal suami yang baik yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kitab Syarah Al-Arba'in, yaitu karya Imam An-Nawawi, artinya berdua hadis di sini, nah, yaitu kitab Al-Arba'in, yaitu karya Imam Nawawi, disebutkan di sini sebagaimana yang tersebut hadisnya, yaitu di dalam Sahih Muslim, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafra mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhara. Artinya, jangan marah seorang mukmin akan istrinya yang mukminat. Jika dibencikan daripada suatu perangainya, maka ridalah engkau daripada perangai yang lain pula. Artinya, dalam keluarganya seorang suami tidak pantas untuk membenci istrinya. Mana di petra, baik gara-gara saboh buat salah, nyo hingga imedam-dam dengan suami isteri. Nyo hana pantas nak berkali Rasulullah. Artinya, jika pun dalam rumah tangga punya kesalahan, nyo tidak harus dengan kesalahannya harus berpisah lah, yang hal yang paling dikhawatirkan. Ataupun baik gara-gara sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pasangan membuat ketanya putra sangat membenci pasangan ketanya, dikarenakan di satu sisi jika memang istri ketanya berbuat salah, tapi ingat di sebalik perbuatan salah itu pasti dia itu ada yang benarnya. Adanya putra tidak melulu seorang pasangan itu dia selalu berada dalam salah, mungkin. Maka ketika ada sebuah kesalahan, nyu hanjit benci abe. Ya, bahkan di dalam sabuh mahfudzan Arab gebegah kan, artinya menyebenci baik benci abe. Kadang hana terdapat pat lebih yang hingga di kedua cinta. Menancit wate ta gemasih baik gemasih abe. Kadang kala pat lehna masalah yang membuat jijit tercela. Nyu menane ji. Artinya ketika, jadi halnya juga berlaku dalam rumah tangga . Artinya hubungan memang ke perumah, hubungan kelindunya memang berbutuh-butuh sayang . Berbutuh-butuh memang dikatanya siap berkorban. Tapi di sebaliknya artinya petra benar takubah sit bacut yang bahwa kadangkala nah hal yang hana reza dikatanya halnya yang kadangkala membuat dikatanya hana bisa tapu maah dro menyeka kelewatan berat tatap pintu sayang hingga hanali yang lain yang menahan. Maka begitu juga dari urinang nengku. Maka maksud di sini adalah menyememang nasabah akhlak daripada pasangan. Artinya apabila nyanya tertuju kepada seorang suami, ketika seorang suami mendapati kesalahan seorang istri, nyo be benci abih tatat terhadap perangui bruknya. Karena kadangkala di sebalik perangui bruk promo nasib buat yang god yang memang kadangkala hak ida balah nego. Yang mana? Dan di dalam Sahih Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajlida ahadukum imra'atahu jaldal abdi thumma yujamiuha fil yaumil akhir. Artinya jangan seorang kamu memalu akan istrinya seperti memalunya bagi hambanya, kemudian jima pula akan dia pada hari yang lain. Jadi dalam hadis yang lain apakah benar? Jika pun diureng agam gekene perenau perumoh, yaitu harus dengan pukulan fisik. Jadi mana memalu di sini adalah Gena sepa. Jadi dilikut kan watai tanya awal-awal tabut di dalam kitab syarah Okudulujianya naga pegah bahawa cara didik selain daripada dengan tamau idah, iaitu tabi nasihat, bahkan bisa dengan pukulan fisik. Cuma dalam hal syariat boleh pukulan fisik adalah bukan pukulan fisik yang bisa mencederai, bukan pukulan fisik di tempat-tempat vital, bukan pukulan fisik yang membuat luka. Nyan-nyan harus ingat le dengku suami dengku. Artinya di dalam fikih, dalam fikih yang kita nyobat dengku, bahwa untuk mengajari seorang istri yang salah, nya memang punya peluang, yaitu dilakukan pukulan fisik dengku. Cuma tetap proses pukulan jinyo adalah takdib, bukan menyakiti. Karena menyakiti dengku, bahkan di negara pun kadiatur KDRT dengku ya, tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi pukulan, apalagi cekikan, ini memang tidak boleh. Maka ketika memang urinya diberikan sebuah peluang untuk dia tak sempat urina, dia tak poh, mana pohnya diartikan ken poh lagi poh pendek tengok ya. Kali mana poh pun rajin tak cuti ni tengok. Dia punya bahasa Aceh kan dia tabuk tiga ya menan. Dia tabuk urina ya. Pak tabuk pai tapeh ba punggung ya menan ya. Ataupun tajih ba anggota-anggota yang memang han rusak lah, bukan ba dada ya. Bukan ba ule, bukan ba muka. Ya menan. Kemudian bukan ba lambung. Tak sempat ba kaki tiga karena haitim ya semayang. Ya menan lah kan. Maka gepegah oleh Rasulullah ketika ingin menasihati si perempuan, iaitu dengan yang namanya pukulan, artinya dengan pukulan, maka baik sampai memukul istrinya itu lagi tapoh binatang tengok. Jadi nyu hanjir tengok. Pakan karena ketika tapoh urinang tengok lagi menyenok ke lagi tapoh lamin. Karena mie poh lamit yang biasa aja mie orang benci ke lamit yang poh lagi ke poh binatang nengu. Poh binatang pernah mie perle getrom getrom, mie perle gesoh gesoh. Yang mana nengu orang ke poh lamit? Jadi kebukalan Rasulullah mie memang kena poh perumuh yang memang batat hai tim semayang. Perumuh yang melawan itu auto tapi yang jit poh tapi bek sampai semua poh lagi poh lamit nengu. Pakan karena uronyo tapoh karena ji salah tapi singah pada perle gaji putra dan lakukan hubungan dengan perumoh dilayani iaitu ketanyo lindu do. Artinya putra hana pantas ureng yang uronyo tapoh dengan pukulan yang hana muakhlak, kemudian dengan ureng yang pula akan tayu layani ketanyo iaitu dengan layanannya. Maka oleh karenanya perlu dipahami oleh seorang suami bahawa ketika syariat membolehkan takdib perno perumuh iaitu dengan pukulan, tapi pukulan yang dibolehkan adalah sebatas pukulan untuk mengajari kebenaran, bukan pukulan yang akan menyebabkan luka dengan pukulan yang akan merusakkan fisik. Hikayah orang bahawa sungguhnya seorang laki-laki datang ia kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, padahalnya hendak mengadukan kepadanya. Nyo menarik dengo yo. Nyo menarik, nyo bahkan sering mungkin dengar kisah yo. Nyo coba simak kembali ya. Nyo menarik, artinya bagaimana kisahnya menceritakan bahwa dalam rumah tangga omelan ocehan perumuhnya sebutu ejih kan hanya dalam kehidupan kebiasaan kita nyomanteng nengku. Bahkan dalam kehidupan rumah tangganya Khalifah Umar juga mengalami hal demikian. Jadi sebuah hikayah orang bahwa sungguhnya seorang laki-laki datang ia kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, padahalnya hendak mengadukan kepadanya akan kejahatan perangai istrinya. Maka berhentilah ia di sisi pintunya, menanti ia akan keluar Sayyidina Umar. Maka mendengar ia akan istrinya, berpanjang-panjanganlah menyakiti atasnya dengan lidahnya. Dan padahal ia diam jua tiada menjawab atasnya. Maka berpalinglah laki-laki itu, padahalnya berkata ia, ini hal Amirul Mukminin. Maka betapa halku? Maka keluarlah Sayyidina Umar, maka melihat ia akan laki-laki itu sudah berpaling pergi. Maka menyeru oleh Sayyidina Umar akan dia, yakni memanggil ia akan laki-laki itu. Dan berkata ia, apa hajat engkau datang? Maka berkata ia, ya Amirul Mukminin, datang aku karena mengaduku akan dikau, akan kejahatan perangai istriku. Dan berpanjanganlah menyakiti atasku. Maka mendengar aku akan istri engkau seperti demikian juga. Maka kembalilah aku. Dan aku kata, apabila ada demikian hal Amirul Mukminin serta istrinya, maka betapa pula halku? Maka berkatalah Sayyidina Umar, hai ya akhi, artinya hai saudaraku, bahwa aku menanggung menanggung aku akan dia itu karena beberapa bahwa baginya di atasku bahwa sungguhnya ia memasakkan bagi makananku, lagi membakar ia akan rotiku, lagi membasuh ia akan kainku, lagi memberi susu ia akan anakku. Dan padahalnya sekalian yang demikian itu tiada wajib atasnya. Dan lagi menyenangkan hatiku dengan dia daripada mengerjakan yang haram. Maka menanggung akan dia karena demikian itu. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, tanggunglah olehmu akan dia. Maka bahwa sungguhnya ia masa yang sedikit. Ya, jadi menarik tunggu. Artinya menurut tunggu. Ini akan menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan rumah tangganya, khususnya bagi para suami tunggu. Jadi jik ke suami tunggu be cengeng tunggu. Be bacut masalah tunggu kala kes McDonald berumah tunggu, kala kes musuh, kala kes mentrom tunggu kan. Hanjit tunggu. Karena ketika diketahui sadar bagaimana sebuah hikayah yang menceritakan bahawa dilena sahabat ya, yaitu pada masa khalifah Amirul Mukminin, yaitu pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Jadi nasidro ureng di dalam rumah tangga digenyen mengalami persoalan yaitu dengan perumoh ke. Jadi ketika dia mengalami persoalan dengan perumoh, adanya gekalan perumoh digenyen gemerepet dengku bengah ke sepot tepot ke bengah ke sepot dengku. Adanya perahana pio merepet. Maka kan maklum di urinang kan. Ya, merepet urinang memang nak uban dengku ini. Ya menan. Jadi ketika memang merepet perumoh ke. Jadi hae ke fikir karena pun dia hae ke Sabah. Jadi megejak te iaitu Amirul Mukminin, gejak te iaitu sahabat menokon iaitu masyarakat lah, gejak te iaitu ba Amirul Mukminin. Artinya gejak menghadap iaitu dengan Khalifah Umar. Teruh gejak rumah Khalifah Umar, baru teruh rumah. Golam ge, bukan? Golam ke tamang rumah, golam ge hei. Eh, teruh bak pintu ke kalan, rupaji piasan di rumah Khalifah Sayyidina Umar dengku lebih berat lom lagi kejadian rumah ganya rupaji. Rupaji perumah Sayyidina Umar, gemerepet ke Sayyidina Umar beritu. Gemepep-pep gekenyo gekenyi gekenyo gekenyi rupaji nyang gedengar piasan yang nan dalam rumah Sayyidina Umar. Tapi pada gedengar menan Sayyidina Umar sengap gero ge hana ge belah. Gemzikir gero ge gewirit gero ge hana ge seot mu bacut bidengku. Nyang siduk merepet rumah Sayyidina Umar yang bahkan durasi merepet dengku lebih berat daripada rumah gaya rumah. Tapi Sayyidina Umar sendiri hana gelawan. Hana mu ge seot bi. Jadi wateh kamunan kupikiran ni kayaan menyo-nyo-nyo piasan di rumah lu manteng hana sebanding ngan pe yang lu dengar saatnya di rumah Sayyidina Umar. Mai yang hirin lu Sayyidina Umar yang lagi nyan gemerepet perumah ke hana ke seot-seot mami lagi nyo kejadian di rumah putra hai mandek apakah kena bak Sayyidina Umar kan hana. Kami tahu siapa yang terjadi di rumah lu. Yang menalah ya ikun lah mati orang ya. Yang jatuh Pak Sayyidina Umar tu. Lihat terus nan. Cok ni mulan. Om ni lagi biasan. Pak Kuala mendeng. Yang menalah tengok kun kan. Tiba-tiba menan ni kengan ke balik badan. Kena ya Allah Sayyidina Umar yang kau penuh kena ke dengar leh. Perumah ke gemuk pep-pep. Kena hana ke tuut. Kena ya tu bit. Menan ke buka pintu ke kalan. Hai. Ho ni jak. Pekan kan Allah. Yang menalah kira-kira. Getegur oleh Sayyidina Umar ke orang yang kah balik badan untuk pulang. Dia pun hai. Pun nak awal juga gadat. Dia pegah ada. Hai mana Sayyidina. Sayyidina Umar. Lun jak badan ni lu pegah hai. Perumah lun di rumah yang pep-pep. Hai lun sabar. Hai lun dengar. Mana lun jak badan ni nak minta solusi. Mana terus rumah lun ni kejadian je rupa je. Tiblah dua belah dengan rumah lun. Perumah lun ni cukup dengan yang pep-pep. Mana menyanyi-nyanyi piasan pursan lu yang mengadu buat lun ni. Ya, artinya hal yang sama terjadi di rumah Sayyidina Umar, maka dia enggak bahwa hana perlelah tak pegah hal menyelagi lagi cerita. Berarti sama dengan perah perumoh gaknya dengan perumoh Sayyidina Umar betul tahu di dalam hal merepet. Tapi dia nyan deku nekun dari Sayyidina Umar. Hai saudara lun, hai dengkum dua. Atakan aja ino kalun pegah. Ya, menanlah ha? Nyan tanda seorang pemimpin yang bijak ah, ha? Pegah. Atakan aja geno kalun pegah. Buta sabar lagi katanya terhadap hal-hal yang hana menyenangkan daripada perumah katanya. Karena buta sadari lagi katanya sekalian, nunggu sekalian. Yang bahwa tiuro-uro berumuh gedanyo dipubut kebaikan ke gedanyo lebih daripada kewajiban. Kewajiban diji hanya di khidmah gedanyo. Di khidmah artinya ketika gedanyo butuh, nyan siap sedia diurinang gedanyo. Tapi yang terjadi uronyo berumuh gedanyo mulai daripada bengah diganyan kai arah piring. Mulai bengah kai masak makanan. Mulai bengah kai persiap rupi, kai persiap kupi dengku. Yang menan kan? Ke anak ketanya kai persiap dempu yang na. Mulai daripada manya anak tanya ibi susu. Hingga raya malam di menjaga. Yang mandum-mandum atanya adalah bukan kewajiban yang harus dilakukan oleh perumah. Tapi itu adalah kewajiban ketanya suami. Tapi perumah ketanya dilakukan hal demikian secara ikhlas kepada ketanya. Artinya betapa banyak kesusahan yang sudah dilakukan oleh seorang istri kepada getanyo. Yang tentunya wateka menan menjadi tanggung jawab getanyo suami untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka wajarlah wate uronyo di perumoh getanyo yang merepet baju taho. Tak apa mendeng. Dah lepi baju tak kai. Yang merepetnya ke baju tak kai. Paling-paling trip yang kan 10 tahun lah kan. Mihan yang kan tanya meninggal kan meninggal je. Yang menalah bahasa tanya kan aku. Adanya pun tak nak ingat oleh Khalifah tadi nak rumah. Tak sabar lah je mantap. Watanya hana trip. Adanya pun tak hanya menanggung kesusahan terhadap repetan perumah nunggu. Paling trip kan aku mantap nak umur tu. Man ah watanya masing-masing di ketinggu kan meninggal. Panai nalom tak dengar merepet perumah. Nyalah kira-kira yang disampaikan oleh Khalifah Sayyidina Umar kepada yaitu rakyat yang mengadu tentang keadaan menokan. Maka oleh karenanya tentunya awate kamenan dengku bagi tungku-tungku suami yang mungkin hadir dalam majlisnya. Nya bertingat dengku yang bahwa ketika hal yang terjadi dalam rumah tangga getanyo, maka di getanyo dituntut adalah kesabaran. Kemudian awate kamenan dengku di urung drone yang jamaah yang hadirnya adalah daripada jamaah para-para isteri dengku. Ketika nekalen suami ni kasabar, bek ne tamahdrat dengku. Karena suami kita ni orang kan Khalifah Sayyidina Umar tengku. Jadi mesti tiga di sana tabangan Sayyidina Umar kajit lah tengku kan. Man suami kita ni wate takalan suami kita ni orang namenan kan. Beda dah mahdrat apalagi kita ni orang pernah tabut kadang kan mufum tu. Nya bro suami kan bersabar. Hana aku sabar. Dah mahdrat kita ni orang tamrutin tengku kan. Itu tidak boleh tengku. Artinya putra ketika kita ni sama-sama sadar. Hah? Tentang keadaan, maka insya Allah hal demikian akan menjadikan rumah tangga ketanya menjadi lebih baik, lebih baik tunggu. Dan dihikayatkan orang bahwa sungguhnya adalah setengah daripada mohon maaf mungkin yang udah voice jin ke off sebentar untuk suara sound ya, mohon maaf. Dan dihikayatkan orang bahwa sungguhnya adalah setengah daripada orang yang saleh itu baginya seorang saudara yang saleh pula, dan adalah ia ziarah akan dia pada tiap-tiap tahun. Maka datang ia sekali karena ziarah akan dia, maka menepuk akan pintu rumahnya, maka berkata oleh istrinya, "Man," artinya siapa? Maka menjawab saudara suami. Maka menjawab saudara suami engkau pada agama Allah. Datang ia karena ziarah akan dia. Maka berkata oleh istrinya, pergi ia mengambil kayu api. Tiada mengembalikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Serta dengan bersungguh-sungguh istrinya pada mengatakan yang kejahatannya. Dan mengumpat-ngumpat ia akan dia. Maka antaranya ia seperti yang demikian itu, dan tiba-tiba dengan saudaranya sungguhnya telah menanggungkan akan harimau, akan berkas kayu api itu. Dan padahalnya harimau itu berhadapan dengan dia. Maka tatkala sampai saudaranya memberi salam ia atasnya serta tarahub dengan dia, kemudian menurunkan ia akan kayu itu daripada belakang harimau. Dan berkata ia baginya, pergilah olehmu, barakallahu fiq. Artinya telah memberi berkat oleh Allah padamu. Kemudian daripada itu memasukkan ia akan saudaranya ke rumahnya. Dan padahal istrinya itu mengumpat-ngumpat dan memaki-maki ia akan dia. Memberi makanlah ia akan saudaranya. Kemudian daripada sudah makan, maka menuntut tinggal ia serta berpaling ia sehabis-habis ta'ajub ia daripada sabarnya atas istrinya. Kemudian datang pula ia karena ziarah pada tahun yang keduanya, maka menepuk ia akan pintu rumah saudaranya. Maka bertanya oleh perempuan, "Man?" Artinya siapa? Maka menjawab ia, "Saudara suami engkau datang ziarah akan dia." Maka berkata oleh perempuan itu dengan pujinya, "Marhaban." Dan bersungguh-sungguh ia di dalam memuji atas keduanya. Dan adalah perempuan itu pun dengan menanti dia. Dan datanglah saudaranya, bermula kayu api itu ditanggung atas belakang tungkunya. Maka memasukkan ia akan saudaranya dan memberi makan ia akan dia. Dan padahal istrinya itu bersungguh-sungguh ia dalam memuji atas keduanya. Maka tatkala menghendaki ia bercerai keduanya akan dia, bertanyalah ia akan saudaranya itu daripada barang yang melihat ia daripada menanggung harimau akan kayu apinya pada zaman kejahatan lidah. Dan bertanya daripada menanggungkan akan kayu di atas belakang tungkunya pada zaman lemah lembut lagi masa lidah. Maka apa jua sebab padanya? Maka menjawab ia, "Ya akhi." Artinya, "Hai saudaraku, telah sempurnakan aku pada ketika jahat perangai istriku dan adalah aku sabar cercaan dan kesusahannya. Maka memudahkan Allah subhanahu wa ta'ala bagiku akan harimau yang telah engkau lihat, yang menanggung akan kayu api sebab sabarku atasnya. Kemudian berkahwin aku akan perempuan yang salihah ini dan adalah aku di dalam kesenangan dan sentosa, maka putuslah daripadaku harimau. Maka berhajatlah aku, yakni berkehendak aku bahwa aku menanggung atas belakang tengkuk karena kesenanganku serta perempuan yang saleh ini." Intaha. Ini juga menjadi sebuah pelajaran hidup tunggu bagi para suami tunggu. Ketika dalam kehidupannya, kadangkala kesenangan yang terjadi tunggu yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga, nya kadangkala keindahan dalam rumah tangga. Tapi di sisi yang lain, kesusahan tunggu yang dialami di luar rumah tangga. Artinya kadangkala suami istri tunggu ketika menjalani rumah tangga, kehidupan rumah tangga yang damai sentosa, tapi dalam hal rezeki kadangkala morat marit tunggu. Ya. Maka kadangkala tunggu di rumah tangga masalah tunggu. Di rumah wate gua rumah tunggu kengkeng tunggu, rumah bingkeng, rumah memasalah, rumah batat tunggu. Tapi kadangkala kehidupan di luar tunggu senang sentosa. Maka kadangkala tunggu harus sadar bahwa ketika laganya sebenarnya adalah perimbangan kehidupan tunggu yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hikayah yang kata lih terbaca taknyo tunggu bahwa ketika seorang ahli ibadah aku dalam hikayahnya kesampaikan bahwa genyan ketika gemuk keluarga dengan sidra urineng, kebetulan urineng yang menjadi perumuh yaitu ahli ibadahnya dengku adalah ureng yang cukup berwakai perumuh dengku. Jadi hingga pada sabah wate dengku di ahli ibadahnya digenyan getubit ge amita rezeki ba surah gedenyo dengku gak kerja ge deugle gak koh kaya dengku gak koh kaya gecok kaya ge berkah kaya gecok ge puah kena rumah. Jadi wate geja ge gak koh kaya ya. Kemudian tiba-tiba saudara ge yang digampung gak tahu ganyan. Pak Surah katanya lah takun barakan tanya taduk di Bandar Aceh ino kata yang berantau tunggu kata jak ke dia tak kengen lah takun bahasa tanya takun kan. Jadi nak saudara di Bandar Aceh benar kan enggak sawa iaitu saudara yang kahwin ke dia tak kengen ya tak kengen yang kebulan kagak minta rezeki tunggu kagak ugle kagak kau kaya. Jadi awak tak kamunan kagak kau kaya tunggu Yang terjadi adalah getanya nengku gejak le saudara agaknya gejak kena urmo. Assalamualaikum, waalaikumsalam kan. Getanya pun ada nengku di rumah. Eh, basurah ketika rekin kan. Waalaikumsalam, soro ne. Rupa cihan agak sambutan nengku getanya. Soro ne. Hai kagak pun kan, hai persolon. Lunyo adalah rakan linturo ni. Wate kamu sama-sama menyabut, wate kamu sama-sama kerja, wate kamu sama-sama tinggal benda Aceh. Manyo lunyo sawe goknya. Jadi rupanya hanaga sambutan nunggu lidara barunya. Ke lidara baru. Kupun ya sawe goknya. Tan jelah sakai goknya. Jadi gecerita, gecerca, gecelah suami ku bebek. Kupun ni. Aim dah kalon pi nyok ka kerja dia ugli nya mina gua ka gua mi hana ka tutan ke nya mena lah kira-kira artinya gecela gekun berang kapa ke la ko ke jadi ang wate kalinya lupa ji truk ngan tepot nya melai bunokan gejak nya truk ngan tepot be ile ta kun ge pertimang jame be ile ge pertimang jame begat mekelako warga ju hana ge di perumoh tungku yang kaya ko kayanya. Kemudian kasepot uro kaguo ditunggu kok kayaknya kaguo rumah. Wate guo rumah yaitu wate guo rumah digenyan dalam keadaan hanahe rupaji gak minta gak kok kaya deh igli ibu sapat aju rimung besapat. Ijo kaya berkah le rimung ibu ot aju deh kok rimung. Igenyan guo geja aju iku. Artinya wate gak minta rezeki mudah sempurna dengan mudah tak dengan. Cuma yang nama masalah putra menan tro rumah apa pintu kena ngaju ngemrimo nunggu beda kena artinya kena ngaju dengan perumah yang mingkeng nunggu jadi wate tro kena mengerta aju pui hak mana wala ko menan lah kira-kira artinya putra perangu yang hanaga daripada perumah tetapi yang terjadi gekalan le sedara gayan bahwa di tengkunya wate ge kerja bunokon dengan penuh tenang. Tapi diganya wate guo tro rumah kalian perumah dalam keadaan sakit ulir. Wate kali menan cerita mang kagak lah menya menan ke kemarimu nyo kajit dapat ren juga ye no kata rimu tak ye ulir ke dibat. Olehnya ka pegah-pegah haba dua ke iaitu ditengku jame dengan tengku lindo baru kan. Wate kali nyan buah habis ceritanya. Kau menggantotun. Gia sawa lom iaitu le syara ke penokonnya. Gejak kali kedua. Wate gejak saudara kali kedua. Hal yang terjadi berbeda dengku. Wate gejak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara na dengku. Lunyo adalah saudara daripada dengku linturun. Alhamdulillah. Katun ni asawa lun. Nepiuh dengku. Di tengkulun kan ia kerja, kan ia ke di hugle. Nyolun ino di rumah. Tengku piyo hinan diu. Itu saya atuk gua tengkulin tolun. Jadi artinya putra punya sambutan yang baik terhadap tamu. Tengkuli darah baru yang keduanya rupaji. Jadi kemudian gekalan tu hal yang berbeda rupaji. Di perumah yang saat jino gecerita tu bahawa. Gecerita di perumahnya. Bahwa banyak kebaikan-kebaikan, banyak kemuliaan-kemuliaan yang na bak lintu kanya. Diceritakan itu kebaikan-kebaikan bak lintu kanya. Setelah diceritakan kebaikan-kebaikan bak lintu, ditanya apa padum gua dan kulintu, dia ada ni kuka gua. Hingga panjang cerita, mesambung kasepot, ka gua tungku yang yak koh kaya punokan. Wate gua tengku kok kayanya apa yang terjadi gekalan dengan penuh hek ke tengkunya dia gekoh kaya ideh gangkut kaya gebeut atu ule gepua kaya truk urmoh mehah-mehah ke wate dia mehah-mehah katanya oh tengku katruh ni wow lah go nya hailun katruh lun wow alhamdulillah gepegah tu pakan menau tengku kejadian melempah gura gepegah. Tun yang kali lunjak mak anak miat dron kanyo anak miat yang mak anak miat yang lain cukup merepet be ile takun di pertimang lon ke gata itu nak apa yang di hotel lung ini rumah yang cerita tapi perumah dron yang uranyo mak anak miat dron yang uranyo cukup mulia lon ibi iya lunduk ini menokan ini pantai dia yuk Gila ni pemulia. Gerau ana cukup gak dia cerita. Ibu joro ni macam-macam ni pegah. Gua pegah tu boleh gak nyan. Hai sedar alung yang mudia, muduah. Sebenarnya, nyo mandum-mandum adalah takdir Allah kepada alun. Ketika Allah Ta'ala gebi kepada alun kemudahan dalam bekerja, dalam hal alun minta rezeki, iaitu bantu lirimu untuk minta rezeki, tapi Allah Ta'ala geuji alun, iaitu dengan harus bersabar terhadap kelakuan permohlun yang hanagat akhlak. Maka ketika Allah Ta'ala gebi kemudahan kepada alun, iaitu kehadiran isteri yang salehah, yang diji cukup jeroh di pemulia urang god akhlak drawai, bahkan di pemulia lun di perumah lun yang kedua, tapi Allah Ta'ala gekurangi kemudahan bak lun, iaitu di dalam bekerja. Maka oleh karenanya gesampaikan dari dengkunyan yang bahwa ketika digitanyo melihat kesenangannyo, baik tak anggap digitanyo buta borong ke gedanyo mandum nunggu baik tak borong ke gedanyo mandum. Jadi di gedanyo bak kerja bermangat, perumah berakhlak, anak bermutuah mandum, penggila ke gedanyo mandum, gedanyo yang mekat berlagut bak gedanyo mandum, nya hanjik menan nang guiji. Maka oleh karenanya ketika Allah Ta'ala gepemudah bak sabo pihak, maka ketika na pihak-pihak di gedanyo, nah sektor-sektor yang gedanyo hana nyaman, nah sektor-sektor yang kadang di gedanyo susah sedih, maka yang dituntut bagi tanya adalah untuk bersabar. Karena tentunya harus sadari bahwa nyan mandum adalah ujian daripada Allah. Maka syukur-syukurlah bagi getanyo yang memang kehidupan rumah tangga getanyo good, akhlak rumah good, akhlak lintu good, akhlak anak good, rezeki mudah. Maka harus bersyukur tunggu, dikarenakan jika pun Allah Ta'ala na salah sabohnya yang memang hana sesuai dengan harapan kita nyo, yakinkanlah bahwa nyan adalah bahagian daripada ujian daripada Allah. Maka seyogyanya, maka tatkala selesailah daripada mengetahui akan hukum segala perempuan durhaka akan suaminya, dan telah mengetahui pula akan kehinaan segala laki-laki yang berkahwin, demikian lagi mengetahui pula kelebihan atas sebab berkahwin, maka seyogyanya engkau amat amati dan engkau sungguh-sungguhi akan sifat perempuan yang sunat dipilihnya akan dia, lagi yang jadi mengekalkan bertaulan dengan dia dan supaya boleh bersama-sama dengan dia, maka yaitu 8 perkara. Jadi nyo dengku getanyo katruh pembahasan dilikut tamulai dilikut tentang masalah bagaimana yang seharusnya menjadi kewajiban perumoh dan bagaimana bahaya menyeperumoh durhaka kepada suami dengkunya kali tabut ikut dengku bagaimana bahaya pupuhal yang menyebabkan durhaka seorang perempuan, kemudian pupuhal yang menyebabkan seorang suaminya menjadi berdosa di dalam rumah tangga, dan juga terakhir tabut adalah tentang hikmah daripada mengkahwin dengku setelah atanyo kana dengku, maka tentunya akan menjadikan keluarga si suami menunaikan tanggungjawabnya sebagai suami, si istri juga menjalankan tanggungjawabnya sebagai istri. Maka selanjutnya bahasan yang akan kita bahas sungku adalah bagaimana seharusnya ketika memilih pasangan nengku. Artinya bagaimana kriteria seorang perempuan nengku yang layak dipilih. Nyo lebih cocok nengku nyo harus gepahami le nengku suami nengku harus di nengku. Tapi ketika yang bet gitu adalah para isteri dengku, makanya menjadi sebagai bahan introspeksi. Artinya ketika entuk na 8 boh kriteria urinang dengku, teh yang perlu dijauhi dan teh yang harus dipelihara dengku. Karena nya merupakan pilihan kriteria pilihan urinang yang harus na pada seorang urinang ketika urinangnya dijadikan sebagai isteri dengku. Jadi 8 perkara dengku. Ya, menan. Ketiknya cara pilih urinang nengku man urung rona ke engkau urinang kali ke pilih di tengku tengku mendum kan. Ha, maka tentunya wate kana atanyo maka antuk takalan menyena sifu-sifu god yang hana abak getanyo maka tak perbaikilah getanyo untuk menjadi lagi diharapkan di sini memenye bagitanya atanyan kana kriteria yang lagenya yang merupakan kriteria yang disampaikan oleh musanif kita maka syukur alhamdulillah untuk terus tak pelihara dengku. Pertama hendaklah engkau pilih akan perempuan yang beragama, yang salehah, yang takut akan Allah lagi yang mengekali berbuat ibadah, lagi yang menjauhkan akan segala yang diharamkan. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunkihul mar'atu limaliha wa jamaliha wa nasabiha wa diniha, fa'alaika bidzatid din." Artinya berkahwinlah akan perempuan itu karena hartanya dan karena eloknya dan karena bangsanya dan karena agamanya, maka lazimkan olehmu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama. Jadi kriteria perempuan yang salehah nya 8 buah merupakan kriteria perempuan nunggu ketika ingin dikawini nunggu. Ya, jadi kriteria yang pertama yang hendaknya harus ada pada perempuan yang pertama adalah perempuan itu adalah zatiddin yang sama agama dan baik agamanya. Yang mana zatiddin itu. Jadi bukan hanya sebatas dia itu sesuai agama. Jadi sesuai agamanya harus orang Islam, minta perumah orang Islam, bu muslimah, ya harus. Cuma bukan hanya sebatas muslimah, tetapi muslimah yang sejati, artinya muslimah salehah dengan urinangnya. Maknanya adalah seorang perempuan yang salehah, yang dia itu bertakwa kepada Allah, kemudian yang mengekali dalam berbuat ibadah. Dan menghindari daripada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Dikarenakan sesuai dengan sabda Rasulullah, yang bahwa kriteria dalam memilih perempuan yang ketika memilih perempuan untuk dinikahi ada 4 aspek yang harus dinilai. Yang pertama adalah karena faktor harta. Jadi ketika pilih perumah maka wajar-wajar mentang nunggu wateo ketanyo jaman gepilih yang diurina ngah. Ataupun jino adik ketanyo kadang minta lintu baru nak lintu baru gak kalen. Yang kadang-kadang faktor agama menjadi pilihan. Adanya faktor harta menjadi pilihan. Nah, adanya karena faktor hartanya. Kemudian cantiknya juga menjadi pilihan. Karena baik tak pegah. Iban tengkunya. Waktu pilih pilih calon. Ya, menyahana lagak hang itu. Ya, kibang itu. Nunggu menyahana lagak. Dia kan ada di kitanya urinang sendiri kan. Di urinang sendiri kan. Hana mau ragam yang lagi menang-menang hi kan. Kan benar ganteng gitu kan. Adanya wajar memilih karena harta, memilih karena kecantikan, memilih karena nasab, nya memang adalah sifat jih nengku bisa takkan hal yang lumrah bak manusia dengku. Sepuan neng. Ada di urinan kau menanti, wate getung lindo baru, tega kala lindo baru nengku muka hanam osao, yang gede menangkah. Menanti harta hana jelas dengku. Pokoknya mentang nak peng, tak peng ceribe bau orang si. Ha, hai atem urinang nengku. Adapun aneng-aneng hanampo, ya hai atem. Maka menangkeh nengku dalam syariat, ureng inang inikahi karena hal demikian. Dan yang terakhir adalah karena faktor agama. Kemudian kita mah, fa'alaika bidzatiddin. Ya, menjadi pedoman. Artinya apa dah? Alasan memilih ada 4. Tapi di alasan yang keempat, kita mah garih. Maka hendaknya yang memiliki agama yang kuat agamanya adalah sebagai dasar yang paling utama. Ini maksud daripada hadis Rasulullah. Maka oleh karenanya kepada kaum laki-laki yang memang belum menikah, ya, dikatanya kadang-kadang nak di agam dengan minta lintu baru, minta darah baru kan. Ini pedoman nengku. Artinya pedoman utama adalah zatiddin. Yang baik akhlaknya, baik agamanya, dan taat orangnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkehendak berkahwin akan perempuan karena hartanya dan karena elok rupanya, niscaya diharamkan akan hartanya dan elok, yakni ditegahkan akan hartanya dan eloknya. Kemudian nah hadis yang lain dengku, peken pondasi agama menjadi dasar dalam memilih pasangan. Ini juga berlaku baur agam, juga berlaku baur inang. Jadi kepegah, memang petboh kriteria yang harus nah, harta, cantik, keluarga, dan agama. Tetapi ingat, jangan hanya jadikan faktor harta dan cantik menteng dengku sebagai pedoman. Karena menyeurang gemita pasangan dengku karena faktor harta dan faktor agama, maka gepegah dalam hadis, harta yang diharapkan bak pasangan hang rempe. Menye yang diharapkan adalah elok, kecantikan, maka kecantikannya tidak akan pernah abadi dengku. Menye diketanya tamita perumoh dengku becantik, yang biasa cantiknya hanya trip itun dengku. Apa ni trip itun dengku? Cantik urinang dengku ban gem kawin. Nasinya sabuh, nasinya dua boh dengku. Hana gerak rawatan, skincare hansip. Pada ni pertimbang cantiknya. Kan tak kurang ni kah? Maka cantik itu enggak ada yang abadi. Begitu juga dengan harta. Tamita urinang putra yang ayah yang urung kaya dengku. Yang tinggal mangat gebir rumah ke kedai yang. Yang kadang-kadang wate uragam gemita perumah dengku. Tiba-tiba putra apa yang terjadi dengku? Ya, hai ke bangkrut. Rumah-rumah kadang disita lebeng. Ya kan menan yang terjadi kan? Maka oleh karenanya, jangan jadikan pedoman, yaitu dasar harta, dasar kecantikan, karena jikanya menjadi pondasi dalam memilih pasangan, maka bisa dipastikan keduanya itu tidak akan pernah didapat. Akan ditegahkan hartanya dan ditegahkan elok-eloknya. Dan barang siapa berkahwin akan dia karena agamanya, niscaya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala akan dia, akan hartanya dan eloknya. Kemudian dipegah, menyememang dalam terpilih pasangan adalah karena melihat banyak baik akhlaknya dan baik agamanya, maka rezeki mudah. Waktu rezeki mudah, harta yang anda tak harapkan akan teruh. Kemudian waktu katruh harta, puat terjadi yang urang anda lagak kan kalagak dino kan. Kini lah gak orang kan tergantung atau dempet tunggu kan. Maka aji. Menye pilihan urangnya belagak tak tergolam kahwinnya hana perlihat tak tunggu aji. Atas nama pah atau dempet. Lagak ke rawai. Maka untuk pah atau dempet adalah orang lain kebega akhlak. Karena hana arti dengan atau dempet lagak tapi akhlak hana gat. Maka gebi penepegah oleh Rasulullah dalam hadis adalah jika karena faktor agama yang dijadikan pilihan dalam memilih pasangan, maka hartanya akan mudah dulu. Maka kecantikan itu akan juga sampai. Nyo dengku. Maka begitu juga dengku halnya berlaku bak urinang dalam gepilih lintu bah. Dalam gepilih lintu baru dengku watek sabar lintu baru nyo jil lintu baru jihijit. Maka kalan agama nagan, akhlak nagan, maka menyenyan gan, maka insyaAllah akan udik bahagia. Ke masalah rezeki, ke pemudah rezeki, ya Allah. Ke masalah urangnya kurang ganteng, yang ketinggal tak solek tengku kan. Waktu kaget akhlak, kait tak pertimang, ciga gerau lah tengku. Maka tentaji tengku, yang kata jalani urangnya rumah tangga masing-masing tengku kan. Yang urang roh tengku barakan, pilih lintu baru nyan karena get akhlak dan karena get agama. Kan kena perasa bahawa rezekinya nampu mudah oleh Allah Ta'ala. Nunggu rata lungki nunggu kebuka pintu rezeki ke gedanya nunggu. Karena memang janji Allah. Memang rezeki gedanya nunggu kalau mabih. Han kepun meninggai di leher nunggu. Maka baik ya tadi gedanya kan. Lintu dia yang nampak buat nunggu kan. Ya mana nampak buat. Kalau merempak. Tengok watak kadeh nunggu. Nya hak takut rezeki nunggu. Kelikut dia mahu rezeki gedanya. Dan dipahami dari dua hadis ini bahwasanya seyogyanya bersungguh-sungguh memilihi akan perempuan yang mempunyai agama karena berkahwin dengan dia itu menolongi akan berbuat ibadah dan lagi menolongi akan mendirikan agama. Maka pakan tengku ah, pakan geyu pilih yaitu yang get agama dan akhlak. Tentunya tak pilih pasangan yang get agama dan akhlak adalah ketika get agama dan akhlak nyu akan membantu getanyo di dalam beribadah kepada Allah, akan membantu getanyo dalam meluruskan jalan takwa getanyo kepada Allah. Maka ketika getanyo kata takwa kepada Allah mudah, nyaman bata ibadah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang kebenar kan dalam ayat kan? Artinya apa? Ketika getanyo tak pilih pasangan getanyo ahli ibadah, tanya mudah tak ibadah. Maka ketika dia mudah tak ibadah, maka getanyo semakin takwa kepada Allah. Ketika getanyo takwa kepada Allah, Allah menjanjikan rizki Allah buka min haitsu la yahtasib. Maka ketika urunyo getanyo metempan yang rezeki di kuhan ajilah, sama dengan petra. Na celah takwa getanyo yang rusak. Na sisi takwa getanyo golong sempurna. Maka ketika rezeki hanapa, nyo baik salah dengku gede yang agak lagu. Tapi perbaiki ibadah getanyo dengan Allah Ta'ala. Ketika waktu kita mekat, kita tanya dengku hana agak lagu, bak tanya agak lagu, bak gop. Nyo baik bersalah dengku saingan getanyo agak lagu. Tapi pura bersalah bak terawak. Na ibadah getanyo yang bermasalah. Maka ketika dengku pasangan getanyo dengku dikenyan juga beribadah, urang taat dengku. Ya, taat. Maka niat ibadah getanyo akan didukung. Ketika niat ibadah getanyo akan didukung, apa yang terjadi dengku? Kemudahan dalam berbuat taat kepada Allah. Maka lagi pun kita sampaikan, ketika kemudahan dalam berbuat taat kepada Allah, maka kemudahan rezeki ya ini akan dibuka oleh Allah. Ya benar. Dan kedua, sunat memilihi akan perempuan yang baik perangainya. Karena adalah yang demikian itu menolongi akan menyelesaikan pada berbuat ibadat. Karena perempuan yang jahat perangainya dan lidahnya itu adalah mudaratnya itu terlebih banyak daripada manfaatnya. Dan tiada kuasa sabar daripada lidah perempuan itu melainkan orang yang dianugerahi Allah Ta'ala daripada aulia dan salihin. Jadi termasuklah menyebunuhkan adalah begat agama, maka jino adalah begat perangui dengan urina. Jadi kita pilih urina yang gat perangui dengan bukan begat perangui ya, karena punya urina gat perangui dengan gat akhlak, maka urinanya han mengganggu keinginan seorang suami ketika digenya menjalani kehidupan beribadah, han terganggu dengan tak ibadah han terganggu nunggu. Ya benar. Karena mi tegedi wate tak mengkawin nunggu perumoh dia menan-menan nunggu ah. Tukang gosip tak mengkawin ah. Mau pepe kerawai kudip sinyal yang kengken kerawai pegah hok kerawai kah. Jadi hal demikian urang yang hanagat akhlak maka akan membuat kehidupan si suami pun akan terganggu nunggu. Apalagi urinang yang galak pegah yang hana-hana gerd, urinang yang galak mupat, urinang yang galak pegah yang hana-hana faedah. Maka hal demikian kadangkala seorang suami han sabar dengku hae getun. Hal demikian terjadi dalam rumah tangga. Maka ketika halnya hae getun, yang terjadi putra, maka akan membuat rumah tangganya tidak akan bertahan lama. Karena yang memang sanggup dengku tun hal demikian dari perumoh, yaitu urung-urung yang memang kagebi kemudahan ya Allah Ta'ala. Yang kepada para awliya Allah lagi cerita penukun tunggu, lagi cerita Nabi Yunus tunggu, yang sabar tunggu terhadap bro tak tahu rina ke je ke sabar ya. Kemudian cerita yaitu sidra awliya yang gaknya taat kepada yang taat yang kepada Allah yang gak koh kaya je ke sabar. Yang kelegi-legi gaknya lagi Sayyidina Umar dengku sabar gemu pep-pep rumah orang yang mantang je ke sabar. Yang ke lagi-lagi nyan yang maka dikitnya yang ban-ban tamu kahwin, apalagi yang baru-baru pilih jodoh, nyo usahakan baik roh pilih yang model menan. Baik tak baik awal tak ada program tu yang sabar dengku terhadap calon berumah nyo baik. Man ketika kata mengkahwin rupanya salah pilih dengku karuh mubluh dengku bak urinang yang model menan, karuh mubluh bak pilihan yang lagi nyan. Maka jino yang kata kedir tunggu itu harus bersabar. Ya, mana? mungkin suara go off kadang tu admin silakan go off ya, mana? Dan telah berkata setengah daripada ulama Arab, jangan kamu berkahwin akan segala perempuan yang bersifat enam sifat. Jadi sabuh kalam hikmah daripada ulama yang bahawa na namdro urang inang yang hangge bi mekawin. Ya, mudah-mudahan ana roh urang gedanyo yang bebek lagi mau nunggu kan. Urang lain nunggu. Na namdro urinang yang hangge bi mekawin. Nya sering ge cerita dan boleh tengku ceramah dan ulam-ulam ceramah mulut sering cerita. Nya dia tabut aja ile. Pertama urinangnya al-anah, itu perempuan yang banyak keluh kesah dan membanyakkan mengadu-ngadu akan halnya, padahal ia senantiasa menghiasi akan dirinya. Maka berkahwin dengan perempuan yang demikian itu menyesalkan hati, lagi tiada diperoleh di dalamnya kebajikan. Jadi yang pertama kriteria urinang hanagat adalah si al-anah. Al-anahnya adalah urang inang yang sabe merepet, yang sabe ah nunggu dalam rumah tangga. Nyo hanapah ji hanapah nunggu kelakau. Siapa hana betul di kelakau nunggu. Yan menan. Maka ge pegah menye di urang agam wadai ge pideh urinang ya urinang modelnya sifat, maka tidak akan memperoleh kebajikan di dalam kehidupan. Nunggu. Maka oleh karenanya mudah-mudahan bekna dalam kehidupan gedanyo di urinang be sampai menjadi urinang al-anah. Yang kedua adalah al-mananah, yaitu perempuan yang banyak mengungkitkan atas suaminya dengan katanya, aku berbuat kebajikan bagian-bagian akan dikau, padahal engkau tiada ada kebajikan kamu kepadaku. Menyal mananah nunggu orang yang pukun tak song. Artinya apa tak? Sabe-sabe dimerepet bahwa urinangnya dum dipupuk kebaikan kepada suami dan dipenafi kebaikan suami kepada urinangnya. Yang al-mananah tu. Yang mudah-mudahan hanaruh kita yang nunggu. Tapi yang sering terjadi nunggu dalam rumah tangga ada kalian. Hai mungkin yang sering le minana nonton Indosiar kadang kan. Tapi Indosiarnya dengku ceritanya yang kadang-kala terjadi dalam kehidupan kita yang nunggu-nunggu dua. Beda begini yang berada Allah mata bahan Indosiar pisah kai. Kenungguan dalam kehidupan kita yang orang kampung, bahkan kadang-kala di samping rumah kita yang beli dah keluar rumah yang kadang cik dalam rumah yang naruh. Ini al-manana adalah urinang yang galak dia yang kesaksong. Nak bubuk gad, gepegah-pegah bak urang. Dumpa ke bubuk ilun. Kisara agaknya lo mentu-mentu. Igaknya pane sapu dan oh, sapu dan merah ke suami. Nyan manana nunggu urinang yang galak tak pedih gaknya lebih. Tapi urang agam ge gepenafi kebaikan orang agam. Ini mudah-mudahan naruh ni. Kemudian yang ketiga adalah al-hananah, iaitu perempuan yang ingin kepada suaminya yang lain dan ingin kepada anak daripada yang lain. Inilah setengah sifat yang wajib menjauhkan daripada berkahwin dengan dia. Ini al-hananah dengku kan memiliki fantasi dengku hawa lagi kehidupan kau. Galak agaknya lako kan baik lagi lako yang kena jino. Hawa agaknya lako kan berlagi kaya, berlagi atas halilintar. Hawa agaknya ada je lintu agaknya aku Rafi Ahmad. Yang mana hawa tengok. Anak agaknya ada je baik anak yang kena jino yang sering imam-imam tengok. Tapi anak agaknya putra berlagi anak-anak batifi tengok. Yang mana-mana hawa. Yang tengok si Hananah tengok. Urinang yang lagi yang tengok urinang penyakit tengok. Yang fantasi rusak tengok. Kan kesyukuri dan kan kesabar terhadap kehidupan yang kagak bila Allah tu. Mengeluh habis-habis. Yang kadang-kadang dengku menyenam mulai dibangkit dengku. Keinginan fantasi dengku. Yang baru orang ronuri nak. Yang bersadar dengku. Yang sama dengan kaya rasul legend dengku. Yang mana. Jadi baik sampai hal-hal demikian terjadi. Karena memang semua gitu menginginkan lagi keinginan kesenangan yang nak kau. Kau dah takalan buat TV tengku, takalan buat Insta story kan, cukup senang boleh sampai rumah katanya. Ngan-ngan katanya cukup bahagia tengku dengan lintoi tengku, naik jak liburan. Naik jak muen, naik blow aja, cukup berat aja tenang-tenang ni kan. Jadi awak tak menang nenggui kalian. Jadi baik sampai hal demikian membuat digetanya baik sampai ketika hal demikian terjadi membuat digetanya santai dengan belagenya nanti. Rumah kita lintu baru kita yang kena jinonyo hana jelas. Baik sampai menang nenggu. Karena menyemenan terjadi, nya dikitnya termasuk dalam kriteria urina-urina yang ana syukur sekalian. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah yang keempat adalah al-hadzaqah, yaitu perempuan yang melihat akan tiap-tiap suatu maka ingin ia akan dia dan memberati ia akan suaminya akan membeli dia. Mi al-hadzaqah tengku ureng yang hawa pupuyangna. Kekalan sampai rumah ibu lagi pahangin ni kan bibuna sampai rumah ibu ase tunggu kan yang bibuna yang hingga lindo ke tunggu hang nampak dua tunggu hawanya hawa mto baru hawa rumah baru hawa Honda baru hawa HP baru pakan lale yang HP tunggu lale ng Instagram tunggu kekalan si pulan kai ibu HP baru kalhe bon kalhe kamera tunggu. Kaya ganyan ke puturut hawanya nengku. Ingat nengku al-hadzaqah nengku termasuk kriteria urinang hanagat nengku. Dan kelima adalah al-barakah, iaitu dua makna. Pertama bahawa adalah perempuan itu memajang-majang hari, melanjutkan akan makanan dan memperhiasi akan dirinya supaya adalah mukanya berkilat-kilat dan berkeliling. Dan makna yang kedua adalah kebanyakan ia marah atas makanan dan tiada memakan melainkan dengan sendirinya. Dan tiap-tiap suatu yang ditegahkan oleh suaminya akan dia, maka mengata ia, kurang lagi sedikit tiada mencukupkan. Jadi yang selanjutnya adalah al-barakah. Al-barakahnya dengku nado bermakna ke bukan? Nah, makna al-barakah adalah urinang yang galak tak passion dengku. Galak tak pajuh mangan, galak tak baje lagak. Ya, urinang. Yang kena nunggu jino dah kalan kan. Jadi uro malam bengah seput lalai pasang senep nunggu baju baru nunggu. Lalai pasang senep uronyo pajuh mangan, uronyo pajuh mi pulan, tingah pajuh makanan pulen, uronyo pajuh satenyo, uronyo jak bat tempat mesenang-senangnyo, uronyo jak pulan, uronyo pakai make upnyo, tingah pakai make up je. Jadi lalai uro digenyan adalah pedih senang tapi hang gerempak pertimbang kau aduh. Nyan al-barakah. Mana yang pertama? Mana yang kedua putra? Ureng inang yang hana senang, yang hana teruhu terhadap nafkah yang gebilih lintu baru. Tapi hansep nunggu. Nyo ke puo hansep, je ke puo hansep. Tumpu hanapah nunggu. Makanan-makanan third ni puo. Ya, mana-mana nunggu kan. Kemudian yang keenam adalah asyidaqah, yaitu perempuan yang membanyakkan akan perkataan. Jadi punya asyadakah urinong yang hana gerlam adalah urinong yang leabah. Leabah termasuk pernah leabah, leum pep-pep tunggu, leum pegah hata-hata nampu, upat ke kop, upat kena, upat ke deh. Ya, mudah-mudahan dalam hikmah daripada dalam hikmah Arabnya tentang nambah kriteria urinong yang tercela. Nya mudah-mudahan Allah puji baikna dalam keluarga gedanyo. Nya ke ehno dengku. Nya wate kalewat si tengah peut. Puna pertanyaan kadang, mina pertanyaan, ngada lanjut pertanyaan, menyana tak padai karena pi karap memang wate asar.